إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار كون مسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam rangka mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum, sebuah perkara yang kita yakini bersama bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam adalah agama yang menjadi rahmat untuk alam semesta. Ajaran Islam adalah ajaran yang membimbing umat manusia kepada kebenaran. Ia membimbing mereka kepada kebaikan. Ia membimbing mereka kepada kebahagiaan di dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama yang mulia ini sebagai satu-satunya agama yang harus dianut oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Barang siapa di antara mereka yang tidak mengambil Islam sebagai agama, tidak menjadikan syariat Islam sebagai panutan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan yang dia lakukan, dan kelak di hari kiamat dia menjadi kelompok orang-orang yang merugi kaum muslimin na'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui, agama yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Tidak ada agama yang lain. Di ayat yang lain Allah menegaskan, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam deena falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam jalan hidup yang dia tempuh, mencari agama selain dari agama Islam, atau mengambil bimbingan bukan dari bimbingan Islam kemudian dia jadikan sebagai pedoman hidupnya kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum, Allah menyatakan falayuqbala min, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keyakinan yang mulia ini, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, tentunya tertanam dalam hati setiap muslim. Agama Islam diyakini sebagai agama yang terbaik dari agama-agama yang ada di muka bumi ini. Namun ternyata ya kami fitna azani Allah wa iyyakum. Pada zaman kita saat ini nampaknya agama Islam yang kita yakini sebagai agama yang terbaik, agama yang membawa kemuliaan, agama yang membimbingkan dan mengajarkan kebahagiaan, kebaikan untuk pemeluknya, mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan oleh pemeluknya. Bahkan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, banyak di kalangan kaum muslimin yang salah paham dalam melihat, menimbang, dan memandang agama Islam yang suci ini. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang lebih parah lagi, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, syiar-syiar agama Islam dianggap sebagai syiar-syiar teroris. Ya. Ketika ada sebagian kaum muslimin yang mengenakan pakaian-pakaian yang syar'i, pakaian-pakaian yang islami, ternyata ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, secara tidak langsung kebanyakan kaum muslimin serta-merta mereka menuduh orang tersebut atau jamaah tersebut atau kelompok tersebut dianggap sebagai kelompok teroris dan semisalnya. Padahal itu syariat Islam. Padahal itu syiar dari syiar-syiar Islam. Ikhwanikudina azani Allah wa iyyakum. Tapi mengapa mereka kaum muslimin fobi terhadap ajarannya sendiri? Mengapa kaum muslimin justru jauh dari agamanya? Mengapa kaum muslimin tidak pede untuk mengamalkan dan menunjukkan agama yang dia anut? Ikhwanikudina azani Allah wa iyyakum. Padahal diyakini Islam sebagai agama yang terbaik. Hal itu ikhwanifidina azami Allah wa iyyakum disebabkan beberapa perkara. Yang pertama, jahlun nas bikamali hadzal din. Bodohnya umat manusia, banyaknya di kalangan kaum muslimin yang tidak paham tentang ajarannya sendiri. Sebab yang pertama, karena kejahilan ikhwanifidina azami Allah wa iyyakum. Bukan kebodohan atau kejahilan dalam urusan dunia, lah, tapi kejahilan terkait dengan agamanya. Itu yang menyebabkan kaum muslimin kopi dengan agamanya sendiri. Yang menjadikan kaum muslimin lari menjauh dari ajaran Islam yang seharusnya diamalkan. Sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, zuhurul bid'ah wa intisharu da'watiha, munculnya kebid'ahan dan banyaknya da'i-da'i atau penyeru kepada kebid'ahan tersebut. Munculnya kebid'ahan ya kami fitna azani Allah wa iyyakum dengan berbagai macam bentuknya, secara tidak langsung ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mencoreng wajah Islam yang mulia ini. Bid'ah khawarij, bid'ah al-khuruj 'ala al-hukam, memberontak penguasa, itu salah satu bentuk kebid'ahan yang dikecam oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dikecam oleh para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Bid'ah yang satu ini, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, betul-betul membuat wajah Islam hancur, menjadi buruk di mata kaum muslimin dan di mata orang-orang yang di luar agama Islam, non-muslim. Ya. Terlebih lagi, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, para penganut bid'ah ini, yang terkena paham khawarij, paham pemberontak, ya, kebanyakan mereka secara zahir menampakkan syiar-syiar Islam, mengenakan pakaian-pakaian yang Islami, kemudian nampak sebagai orang yang ahli ibadah, ternyata memberontak penguasa. Akhirnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, orang-orang yang jahil, karena sebab yang pertama, jahil terhadap agamanya, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, hanya semata-mata menilai dari zahirnya saja, melihat oh ini syariat Islam ternyata memberontak penguasa, ternyata membuat teror di sana sini, demikian seterusnya, sehingga orang yang nampaknya sama dihukumi dengan hukuman yang sama. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Tentunya ini tindakan yang kurang bijak, kan begitu? Baik, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Sebab yang kedua, ya, munculnya kebid'ahan dan banyaknya penyeru kebid'ahan tersebut. Yang ketiga, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Zulzulnas fi hadzal ilmi. Sedikitnya orang-orang yang mau mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sedikitnya orang-orang yang mau mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan orang-orang yang mau duduk bersimpuh mempelajari, membaca dan mendengarkan Al-Qur'anul Karim beserta penjelasannya, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berikut keterangannya, sangat langka di zaman ini, sanifidina azani Allah wa iyyakum, sehingga yang lebih mendominasi kaum muslimin adalah al-jahlu, kejahilan terhadap agamanya sendiri. Sehingga Islam yang seharusnya indah di mata setiap orang berubah menjadi sesuatu yang dianggap ajaran yang kuno. Kalau diamalkan, terbelakang. Kalau diamalkan, tidak modern. Sudah tidak lagi cocok diamalkan di zaman sekarang. Sebabnya apa? Tidak ada atau jarang di antara mereka yang mau mempelajari Islam yang sesungguhnya. Hakada yusunifidina azani allahu wa iyyaku. Itu yang menyebabkan Islam yang seharusnya indah, dianggap kurang indah oleh pemeluknya sendiri. Sehingga mereka yusunifidina azani Allah wa iyyakum hobi melihat ada kelompok atau sebagian kaum muslimin yang lainnya yang berusaha menghidupkan sunnah, yang berusaha mendakwahkan da'watul sunnah yang secara zahirnya mungkin di mata mereka sama dengan para teroris, penebar teror, yusunifidina azani Allah wa iyyakum. Maka beranjak dari fenomena yang demikian, nampaknya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum perlu kita ketahui bagaimana sejatinya Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengutus engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Keberadaan Rasul adalah rahmat. Syariat yang beliau bawa adalah rahmat. Adanya majlis yang membahas syariat beliau alaihi salatu wassalam juga rahmat untuk alam semesta. Kemudian orang-orang yang mau mempelajari, mau mengamalkan dan mau mendakwahkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada yang lebih sering dikatakan sebagai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, juga rahmat untuk alam semesta. Nah, maka dari sini ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, kita akan membahas sebuah risalah yang tipis yang diberi judul oleh penulisnya dengan sebutan Syarhus Sunnah. Ya, Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk menerangkan kepada kita bagaimana sebenarnya Islam dan sunnah yang dibawa serta diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengan mengetahuinya kaum muslimin azani Allah wa iyyakum akan kembali jelas bagi kita keindahan Islam, akan nampak bagi kita bahwa sebenarnya Islam tidak mengajarkan teror. Nampak bagi kita ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, Islam adalah agama rahmah, agama yang mengajarkan untuk saling menyayangi satu dengan yang lainnya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Namun sekali lagi kita ingatkan, nampaknya hal yang demikian sedikit demi sedikit mulai pudar di hati-hati kaum muslimin, dikarenakan jauhnya mereka dari Islam itu sendiri. Dan ini memang dinyatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Auf radhiyallahu taala, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban." Sesungguhnya Islam kali pertama muncul dalam keadaan asing. "Wa sayaudu ghariban kama bada." Dan nanti di akhir zaman Islam akan kembali asing sebagaimana dia muncul kali pertama. Ya. Ketika di zaman Rasul, di awal-awal dakwah beliau menyampaikan Islam kepada tokoh-tokoh Quraisy dan kaum beliau alaihi salatu wassalam, dianggap asing, sanibidina azami Allah wa iyyakum. Dianggap aliran aneh, kan begitu. Nah. Kemudian terus dijalankan oleh beliau alaihi salatu wassalam sehingga menyebar Islam ke seluruh penjuru dunia dan diteruskan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihi ajma'in. Di saat berjalan waktu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, semakin hari Islam semakin ditinggalkan oleh pemeluknya, kembali seperti keadaan awalnya menjadi asing disebabkan kebanyakan kaum muslimin yang seharusnya berpegang teguh dengan Islam malah menjauh. Ya. Sehingga ketika ada yang menghidupkan syariat Islam dianggap aneh karena belum pernah dia jumpai, disebabkan kejahilannya terhadap agama Islam itu sendiri. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, asing dikarenakan berpegang teguh dengan Islam itu sendiri. Hakala yakunu fidina azani Allahu wa iyyakum. Dan kita pilihkan pada pertemuan kali ini risalah syarhus sunnah, penjelasan tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang ditulis oleh al-imam al-muzani rahimahullah. Ditulis oleh al-imam al-muzani rahimahullah, yang mana nama lengkap beliau adalah al-imam Ismail ibn Yahya. Ismail ibn Yahya al-muzani rahimahullah ta'ala. Beliau ibn a'zani Allah wa iyyakum min kifari ashabi syafi'i, termasuk murid besar, murid senior dari al-imam al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mungkin nama yang satu ini tidak asing untuk kaum muslimin di negara Indonesia. Kalau disebut al-imam al-Syafi'i rahimahullah, insyaallah ta'ala semuanya tahu. Ya, al-imam al-Syafi'i. Siapa namanya, Pak? Hah? Baik, Muhammad ibn Idris al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi murid beliau yang satu ini, al-Muzani, nampaknya jarang disebut di tengah-tengah kaum muslimin. Dan sengaja kita angkat di sana kejadian azani Allah wa iyyakum, agar kaum muslimin mengenal siapa ulama mereka. Ya. Ulama dari kalangan Syafi'iyah, murid besar al-imam al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-imam al-Muzani rahimahullah, Ismail ibn Yahya al-Muzani rahimahullah ta'ala. Nah, sehingga yang hendak menerangkan bagaimana Islam, yang hendak menerangkan bagaimana ciri khas ahlu sunnah wal jamaah, ya, para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kali ini adalah salah seorang imam besar di kalangan mazhab Syafi'iyah. Ya. Untuk menerangkan kepada kita bagaimana ahlu sunnah menurut mereka, orang-orang Syafi'iyah, dan benarkah pengakuan mereka yang merasa bermazhab Syafi'i sebagai ahli sunnati wal jamaah. Ya, sebagaimana yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, ahli sunnah itu Syafi'iyah, demikian seterusnya. Benarkah pengakuannya demikian? Akan dijawab langsung oleh imam besar di mazhab tersebut, al-imam al-Muzani rahimahullah ta'ala. Nah, risalah ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sangat tipis. Ya. Tidak lebih dari 7 halaman. Yang di situ ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, penulisnya rahimahullahu taala menerangkan kepada kita Islam yang sesungguhnya secara global, sekaligus ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri khas pengikut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sejati, bukan yang imitasi. Dan dengan itu kita bisa melihat, kita bisa menilai mana orang-orang yang betul-betul jujur mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dengan dalilnya, dan mana orang-orang yang dusta dalam pengakuannya, hanya bermodalkan nama sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tapi secara kenyataan jauh dari akhlaknya ahlu sunnah wal jamaah. Akan diulas ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dalam risalah yang kecil ini, yang keumumannya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum menerangkan kepada kita tentang keyakinan dasar ahlu sunnah wal jamaah, dan juga ciri khas mereka yang bisa dilihat secara zahir oleh kaum muslimin. Nah, kita baca risalah tersebut. Qala al-Imam Ismail ibn Yahya al-Muzani rahimahullah ta'ala, berkata al-Imam Ismail ibn Yahya al-Muzani rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. عصمك الله وإياكم بالتقوى ووفقنا الله وإياكم لموافقة الهدى. Kata beliau rahimahullah setelah menyebutkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, hasamakallahu wa iyyakum, semoga engkau dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula kalian wahai para pembaca, bittaqwa, dengan ketakwaan. Beliau mendoakan orang yang meminta untuk ditulis risalah ini, juga para pembaca yang budiman, untuk dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kejelekan dengan taqwa. Wa waffaqana Allahu wa iyyakum, dan semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik kepada kita dan kalian untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, amma ba'd. Adapun sesudah itu. Fa innaka aflahaka Allah. Sesungguhnya engkau, semoga Allah memperbaiki keadaanmu, sa'altani, memohon kepadaku, an uwaddiha laka minas sunnati amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki biha. Meminta, memohon kepadaku untuk memberikan keterangan terkait dengan sunnah yang bisa menjadikan dirimu sabar berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Nah, sehingga risalah ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum adalah permohonan dari salah seorang murid beliau rahimahullah ta'ala, minta memohon kepada al-imam al-Muzani rahimahullah dituliskan beberapa poin-poin penting terkait dengan sunnah yang menyebabkan dirinya semangat berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Watadra'u bihi, watadra'u bihi, anka syubhal aqawil. Dan dengannya pula engkau bisa menepis syubhat-syubhat dusta dari orang-orang yang menyimpang. Ya, minta keterangan tentang sunnah yang menyebabkan kita berpegang teguh dengannya, sekaligus bisa kita jadikan sebagai hujjah mengalahkan syubhatnya orang-orang yang sesat, yang menuduh ahli sunnah wal jamaah dengan tuduhan-tuduhan palsu, yang mengatakan bahwasanya ahli sunnah adalah teroris dan semisalnya, bisa kita tepis tuduhan tadi. Wazayra muhdatsatil dhalina. Dan juga dengannya kita bisa terhindar dari kebid'ahan-kebid'ahan yang sesat, yang disitutkan oleh orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini secara tidak langsung menerangkan secara umum isi kitab ini. Kalau kita memahami isi kitab ini, khonifidin a'azani Allah wa iyyakum, akan tumbuh dalam diri kita semangat berpegang teguh dengan sunnah. Ya, juga fungsi yang berikutnya, kaidah yang berikutnya, kita bisa menepis anggapan-anggapan yang salah terkait dengan ahlu sunnah wal jamaah atau terkait dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Juga berikutnya, kita bisa terhindar dari kebatilan-kebatilan orang-orang yang sesat, yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga hasil sekaligus kalau kita memahami keterangan yang beliau sampaikan dalam kitab yang kecil ini. Ya. Nah. Wa qad syarahtu laka min hadzan muwaddahan muniran lam ali nafsi wa iyyaka fihi إيضاحا. Dan aku berusaha menjelaskan kepadamu manhaj yang jelas dan terang yang aku cukupkan untuk diriku dan dirimu dengan manhaj tersebut. Artinya keterangan yang beliau sampaikan tidak lain adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian beliau memulai risalahnya. Bada'tu fihi bihamdillah zirrushdis sadidi. Aku memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki petunjuk yang lurus. Alhamdulillah ahakku man zukir. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling berhak untuk diingat. Wa awla man syukir, dan yang paling berhak untuk disyukuri. Wa alaihi usmi, dan aku senantiasa memujinya. Al-Wahid As-Samad, yang Maha Esa dan tempat bergantung semua makhluk. Alladzi laisa lahu sahibatun wala waladun. Zat yang tidak memiliki istri, tidak pula anak. Jalla 'anil matini, yang Maha Tinggi, tidak memiliki satu pun yang serupa dengannya. Bala syafiha lahu wala adila. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang mampu menandinginya. As-Sami'ul Basir, yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Alimul Khabir, yang Maha mengetahui. Al-Muni'ir Rafi', yang Maha memberikan nikmat lagi Maha tinggi. Tayyib. Ini ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah, pendahuluan dari penulisnya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Dari pendahuluan ini ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa kaidah penting terkait dengan prinsip hidup kita. Yang pertama, ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, dari pendahuluan ini menunjukkan kepada kita keharusan untuk berpegang teguh dengan sunnah. Keharusan untuk berpegang teguh dengan sunnah. Mungkin ada yang bertanya, ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, kenapa harus sunnah yang kita pegang? Apakah tidak ada kebebasan dalam berpikir dalam agama Islam? Kemudian kita dituntut untuk terus menerus berpegang teguh dengan sunnah, tidak ada kebebasan berpikir sedikit pun. Ya. Nah. Pertanyaan semacam ini, kami bidina azani Allah wa iyyakum, muncul disebabkan kurang memahami makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Pertanyaan semacam ini muncul, kenapa kok harus sunnah? Kok enggak pakai adat istiadat saja? Kok enggak pakai akal pikiran saja? Tergantung masing-masing orang. Kenapa kok enggak pakai perasaan saja? Kan lebih lembut. Kenapa tidak pakai kemana saja? Kan nampak ramai. Kenapa harus sunat yang diikuti? Ayo, sebelum kita jawab, kita terlebih dahulu harus mengetahui sebab kenapa hal ini dipertanyakan. Pertanyaan yang semacam ini, ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, meragukan, kenapa kau harus sunat? Kok enggak yang lain? Ini muncul disebabkan hamba tersebut kurang memahami makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah yang dia ucapkan dan dia ikrarkan. Nah, kalau dia faham makna dari syahadatain, khususnya syahadah anna Muhammadar Rasulullah, tidak bakal muncul pertanyaan semacam ini. Ya, dia akan tunduk dan patuh. Munculnya karena tidak faham. Baik, kalau begitu, apa makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah? Makna syahadah kesaksian bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Mutabi Al-Abdali Al-Yamani hafizahullah taala wa syafa'. Salah seorang ulama besar di negeri Yaman yang sampai saat ini masih hidup. Maknanya adalah la matbu'a haqqun illa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidak ada yang berhak diikuti secara mutlak kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidak ada yang diikuti secara mutlak kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam banyak firman-Nya, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla mengecam orang-orang yang justru lebih mengikuti hawa nafsunya. Ya, mengecam orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu ibn azani Allah wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Qasas, Allah berfirman, "Fa'in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mengindahkan perintahmu, tidak mau memenuhi panggilanmu, tidak mau mengikuti sunnahmu, fa'lam, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Ya, hawa nafsunya. Sehingga kalau tidak mengikuti sunnah, tidak mau mengindahkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam berdasarkan ayat ini, Al-Qasas ayat 50. Ya. Maka dia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti hawa nafsu. Entah dengan alasan karena lebih cocok dengan adat, atau dengan alasan lebih sesuai dengan perasaannya, atau dengan alasan semangatnya mengendaki demikian, atau alasan-alasan yang lainnya. Lebih rasional dan semisalnya, sehingga dibuang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya masuk dalam lingkup hawa nafsu. Ya. Wa man adallu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang lebih sesat, mimman tabi'a hawahu bighairi hudan min Allah, dari orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah tegas menyatakan kalau tidak mengikuti sunnahnya Rasul berarti mengikuti hawa nafsu. Dan orang yang mengikuti hawa nafsu dengan berbagai macam alasannya dikatakan sebagai orang yang paling tersesat. Ya, kalau sudah sesat, kira-kira tempat kembalinya kemana kaum muslimin azami Allah wa iyyakum? Nah, apakah ada kesesatan yang larinya kepada surga? Apakah ada kesesatan yang membawa pelakunya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ada kesesatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya, dengan tanpa keraguan, tidak ada. Ya. Nah, itu jawabannya. Kenapa kita harus mengikuti sunnah? Karena itulah satu-satunya jalan keselamatan. Satu-satunya jalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan yang lain. Ya. Kalau kita menyimpang, tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah alaihi wasallam, maka kita jatuh dalam kesesatan dan lebih mengikuti hawa nafsu. Allah, nah, taruhannya bukan sembarangan di pengikutin azani Allahu wa iyyakum, antara sesat dengan selamat. Nah, Allah, ayo. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang tidak mau tunduk dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan berbagai macam alasan. Yang intinya karena hawa nafsu. Entah dikarenakan takut hartanya hilang, takut enggak punya pekerjaan, ya, takut gajinya dipotong, takut dengan alasan-alasan yang lainnya. Tidak mau tunduk dengan sunnah itu ni kerana azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yushakiki ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menentang Rasul, bentuk menentang Rasul tidak tunduk kepada sunnahnya. Rasul mengatakan yang sunnah demikian, tidak mau pilih yang lain. Ya. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Padahal sudah jelas petunjuk baginya, diterangkan dengan sejelas-jelasnya. Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam lengkap dengan dalil-dalilnya. Baik dalil dari Al-Qur'anul Karim, dalil dari As-Sunnah, juga keterangan para ulama mulai dari zaman para sahabat sampai ulama sekarang yang masih hidup. Lengkap. ya, lebih terang dari terangnya matahari. Ya, nah, tapi tidak dia itu. Ditentang. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Justru dia mengikuti jalan yang tidak ditempuh oleh kaum mukminin. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum orang tersebut dengan dua hukuman. Hukuman di dunia dan hukuman nanti di yaumul kiamat. Hukuman di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan ke arah mana dia berpaling. Dikatakan Ibnu Abidin azani Allah wa iyyakum ala para ulama al-mufassirun, seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, juga Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, juga Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, dan para ulama ahli tafsir yang lainnya, makna kita palingkan pada Allah Subhanahu wa taala ke arah dia berpaling, nuzayyinu lahu a'malahu as-sayyi'ah. Kami hiasi, ya, kami jadikan indah amalan-amalan jelek yang dia lakukan. Kesesatan dianggap sebagai petunjuk. Ya. Kemaksiatan dianggap sebagai sesuatu yang modern. Ya, benar. Ayo, itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak mau taat, maka pandangan dia tentang syariat berbalik. Sesuatu yang harusnya diikuti ditinggalkan. Petunjuk dikatakan sesat. Ya. Orang mengatakan sunnah, mendakwakan sunnah, oh, itu aliran baru, aliran sesat, jangan ikut-ikut. Gitu ya. Nah, yang jelas-jelas kesesatan tidak punya dalil, bahkan dia sendiri mengakui ini memang enggak ada dalilnya. Ya, disuruh untuk bawakan dalil, ya saya tahu ini enggak ada dalilnya. Tapi kan, nah, ada tapinya. Tapinya itu ribuan. Ya, nah, jelas-jelas tidak ada dalilnya, justru dia ikuti sanifidina azani Allah wa iyyakum, dan dianggap indah serta lebih semangat untuk menjalankannya. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Walihi ma tawalla, dipalingkan ke arah mana dia berpaling. Yang satu lebih berpaling dengan perasaannya, dianggap indah, dibikin indah oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan dia. Yang satu lebih condong dengan logikanya, main akal-akalan. Dianggap itu yang terbaik dalam menentukan kebenaran. Ya. Satunya lagi lebih condong dengan semangatnya, maka dibikin indah semangatnya Ibnu Katsir azani Allah wa iyyakum, walaupun tidak di atas al-haq. Ya. Nah, contoh yang paling kecil. Ya. Kita berbicara dengan contoh yang sifatnya al-ma'asi. Tidak usah jauh-jauh yang sifatnya pemikiran. Ya, mungkin terlalu sulit. Yang sifatnya al-ma'asi. Di kalangan wanita kaum muslimin. Ketika mereka diperintahkan untuk menggunakan hijab yang syar'i menutup aurat mereka. Sepakat enggak? Wanita diharuskan menutup aurat. Sepakat. Ya. Dan itu fitrah seorang muslim yang baik. Membenarkan. Kan begitu, yang namanya wanita dijaga, ditutup auratnya, jangan dibuka. Ya, ketika ada seorang muslimah ataupun muslim yang menentang sunnah yang satu ini, yang harusnya menggunakan hijab yang syar'i, ditutup semua auratnya, tidak dia gubris. Ah, gitu saja kok dipermasalahkan. Ah, masalah pakaian saja kok ribut. Ah, kok gitu saja dibikin repot. Demikian seterusnya. Akhirnya nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan ke arah mana dia berbalik. Dianggap budaya barat yang buka-bukaan kekurangan busana, oh itu yang modern. Ya, itu yang modern. Ya, kalau yang nutup aurat, ah itu kuno. Budaya Arab. Ya, suruh naik onta saja kalau orang pakai pakaian seperti itu, katanya. Ya toh? Begitu lihat yang wah-wah begitu, ha? Minim sekali bagian, oh ini yang modern, ya, ini yang maju, ya toh? Nah, orang-orang yang berpendidikan demikian pakaiannya, kata siapa? Kan begitu ya. Nah, siapa indah, dibela, mati-matian yang penyebutnya azan ya Allah wa iyyakum. Ya, nah, dan itu bisa disaksikan yang penyebutnya azan ya Allah wa iyyakum. Pro dan kontra ketika ada yang hendak apa namanya menetapkan tidak boleh ada pornografi atau pornoaksi, ada pro dan kontra. Jangan enggak? Aywa. Salah satunya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, wallihi ma tawalla. Yang jelas-jelas enggak beres dibela. Kan begitu. Nah, itu ya bab kemaksiatan. Masih mending kemaksiatan walaupun tetap salah. Ya, bagaimana terkait dengan akidah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah. Allah itu di dunia. Hukuman nanti di yaumil qiyamah jauh lebih besar. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at maqima. Dan nanti di yaumil qiyamah kami masukkan ke dalam neraka jahannam, dan sesungguhnya jahannam adalah sejelek-jelek tempat tempat. Walayyamillah. Wallahu musta'an wa alaihi tiklah. Nah. Sehingga ikan ikutin azani Allah wa iyakum. Tidak ada kata lain. Seorang muslim harus tunduk dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena jalan keselamatan, jalan kebenaran yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan seorang hamba sampai kepada jannahnya, hanya jalan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada jalan yang kedua, apalagi jalan yang ke-29. Tidak ada, cuma satu jalan. Nah, yaitu mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah isya Pak? Aywa. Hakadah yukam kujina azami Allah wa iyakum. Adapun keterangan yang lainnya, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di Inilah kita. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.